Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan, konspirasi serta kolaborasi dari para pemilik modal besar dan lembaga-lembaga donor dunia untuk menyetir dan menguasai pemerintahan negara-negara penganut faham liberal nyata terlihat dalam kasus pendiktian atas Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, sebelum ini Bapak telah menggambarkan konspirasi dari korporat asing dan lembaga donor dalam menguasai Indonesia telah berlangsung sejak pertemuan Jenewa pada tahun 67. Lantas, seperti apa koneksi antara korporat asing, lembaga donor, dan wakil Indonesia dalam pertemuan itu? Ya, donor dunianya ya tidak jelas, tetapi mereka bertindaknya satu terus. Jadi di Jenewa itu, ya, Indonesia itu berundingnya itu dengan David Rockefeller dan prestir-prestir dari perusahaan-perusahaan besar Amerika yang didukung oleh IMF dan Bank Dunia. Dan kelompoknya Rockefeller di sana minta fasilitas. Dikasih, ketika itu juga dikasih. Belum apa-apa semua sudah diserahkan kan. Ini dapat ini, semua banyak sekali tempat tambangan yang berasal dari sana. Dan dalam forum yang sama itu ada World Bank dan ada IMF yang mendirikan IGGI yang digambarkan John Pilger tadi yang saya ceritakan. Bahwa IGGI itu dibentuk di tahun 1967 untuk memberi utang. Baik Pak Kwik, adakah kemungkinan korporat-korporat asing sengaja membiayai lembaga-lembaga donor untuk memuluskan niatnya mengeruk kekayaan alam kita? Sangat mungkin, tidak transparan sama sekali lah, nggak jelas. Lantas, apakah pemilik modal besar itu juga membentuk mata rantai di internal pemerintahan Amerika terkait dengan pendanaan lembaga-lembaga donor, Pak Kwik? Ya jelas, kalau itu tahu. Jadi misalnya siapa yang punya uang paling banyak di Bank Dunia, siapa yang punya uang paling banyak di IMF, itu ketahuan pemerintah-pemerintahnya. Tetapi kalau ada pemerintah kan di dalamnya ada menteri. Ya kayak di Indonesia lah, menteri mana sebetulnya. Waktu itu Condoleezza Rice kan jelas sekali berasal dari dunia perminyakan. Dick Cheney jelas dari dunia perminyakan. Gitu. Nah kalau kita tidak dari korporat, tapi jelas dari kubu Berkeley Mafia. Gitu. Berkuasa terus loh sampai sekarang. Nah Pak Kwik, apakah masuknya presidir Lehman Brothers perusahaan keuangan yang memicu krisis sebagai pejabat pemerintah Amerika adalah wujud nyata dari konspirasi itu? Hank Paulson kan, jadi Menteri Keuangan sebentar, kok terus jadi Menteri Keuangan, oh, itu sampai sekarang di Amerika masih dibahas, skandal, dianggap skandal itu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.